Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Alhamdulillah, ternyata kita telah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mungkin di antara yang perkara-perkara yang ingin kita sama-sama mengingatkannya kembali, pertama mungkin ada di antara kita yang memang sudah mempersiapkan berkurban, baik itu sudah ada hewan kurbannya sudah siap atau baru berjalan bentuk anggaran atau baru berniat, maka diingatkan dengan hadis Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asharu wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khud min basharihi syai'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil dari bagian tubuhnya, yang dimaksud adalah semacam potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur mohon maaf bulu kemaluan, atau bagian-bagian ataupun kumisnya, memotong kumisnya, atau kulit-kulit badannya, bulu-bulu badannya yang lain. Nah, ini bukan itu merupakan syarat sahnya kurban, akan tapi tentunya itu adalah di antara kesempurnaan berkurbannya seseorang. Oleh karena itu, jika memang sudah persiapan untuk berkurban sebelum masuk 10 hari pertama ini, sebelum masuk bulan Dzulhijjah, yang bagian-bagian badan yang harus dibersihkan, contohnya kuku, ketiak, kumis, itu sudah dalam keadaan sudah terpotong rapi, karena untuk motong kembali melewati 10 hari. Harus melewati 10 hari artinya kalau sudah kurbannya sudah disembelih. Kalau kurbannya sudah disembelih artinya kalau belum sempat motong dan sudah masuk Dzulhijjah, ini kan akan mengganggu seseorang sekali. Macam kukunya yang panjang atau kumisnya, itu pemandangannya tidak elok lagi. Oleh karena itu, di antara yang perlu dipersiapkan ketika sudah ada niat untuk berkurban, ini adalah sebelum masuk 10 hari pertama ini, membersihkan itu tadi, bagian-bagian tubuh yang harus dibersihkan, potong kuku, dan yang semisal dengannya. Kemudian kita masuk 10 Zulhijjah yang itu merupakan waktu yang paling afdol untuk beramal dengan amal-amal soleh, apapun amal soleh yang disyariatkan di dalam Islam. Ini sebagaimana di dalam hadis sahih mamin ayamin al amalu fihinna ahabbu ilallahi min hadihil asyar. Amal soleh di hari-hari itu tidak ada yang lebih afdol daripada beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mungkin kita akan memasukinya antara 5 ataupun 4 hari lagi. Tergantung hari ini itu sudah 25 ataupun 26. Nah, jadi manfaatkan waktu yang itu merupakan sangat berharga bagi seorang mukmin untuk memberatkan timbangan dia, timbangan amal solehnya di hari-hari yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tahajud di malam-malam yang lain itu tentunya merupakan amalan yang mulia, yaitu termasuk afdolnya sholat sunnah adalah sholat malam. Nah, akan lebih bernilai utama lagi ketika tahajudnya di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah ini berdasarkan ayat. Wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang maklumat. Sama tafsirnya, ayyamil ma'lumat itu adalah tafsir Ibnu Abbas mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Hurairah, Ibnu Umar sengaja kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu keluar ke pasar hanya untuk mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil di pasar. Dan orang-orang pun tergugah untuk ikut bertakbir. Sehingga yang biasa kita lantunkan di hari Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, itu para sahabat sudah mengamalkannya dari semenjak masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Memang yang mengiringi sholat lima waktu baru mereka mulai setelah subuh dari hari Arafahnya. Dari hari Arafahnya. Dan mungkin di antara yang perlu kita ingatkan juga, sama seperti Idul Fitri dan seperti masuk Ramadan, bahwasanya kita mengikuti keputusan pemerintah kita kapan masuknya Zulhijjah dan kapan Idul Adha-nya. Karena di antara syariat yang diurus oleh pemerintah dalam agama ini adalah al-a'yad, id. Dan tentunya dengan mengikuti mereka, artinya disebutkan dalam kitab-kitab akidah, itu bagian daripada perkara yang kita mentaati pemerintah padanya. Apalagi sebagaimana kita ketahui, perhatian pemerintah untuk masuk Ramadan, selesai Ramadan, Zulhijjah, dengan melihat hilal, mengirim tim ke beberapa titik ru'yatul hilal, ini kan lebih pantas untuk kita berhusnuzon. Bahwasanya upaya pemerintah untuk memperhatikan syiar id ini itu besar. Dan kita dianjurkan untuk mengikutinya. Dan tentunya ini adalah untuk mengurangi, mengurangi apa namanya khilaf, perbedaan-perbedaan, apalagi terkait dengan siar-siar, sholat id dan yang kurban dan yang semisal dengannya. Walaupun kok ternyata kita berbeda dengan yang melaksanakan haji di sana, Idul Fitrinya, Idul Adhanya. Misalnya sana duluan, kita tetap masing-masing punya matlaknya ataupun pemerintahnya yang mengatur dan melaksanakan apa namanya hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita telah memasuki bab Al-Ghusl dari kitab Taharah, bab tentang mandi wajib dan junub dari kitab At-Taharah, kitab hukum-hukum bersuci. Hadis berikutnya masih sama dengan hadis sebelumnya secara kandungannya, yaitu tentang mandi wajib disebabkan mimpi. Dalam bahasa kitanya mimpi basah. Meskipun itu adalah datang dari wanita hal tersebut. Kalau datang dari laki-laki, tentunya hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Tapi datang dari wanita sekalipun, jika mendapati adanya air yang keluar dengan sebab dia mimpi malamnya ataupun tidurnya, itu mewajibkan untuk mandi janabah, mandi junub. Qala rahimahullah wa an anatil radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasilu. Muttafaqun alaihi. Zada Muslimun faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadha? Qala na'am. Fa min aina an yakunu syabahu? Dan hadis yang datang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita mendapati dalam tidurnya seperti yang didapati oleh laki-laki, melihat dalam tidurnya bermimpi. Dalam tidurnya seperti bermimpinya laki-laki. Seperti bermimpinya laki-laki. Ini upaya para sahabat untuk takniyah istilahnya. Berbahasa dengan bahasa isyarat, maknanya ma'ruf sudah, paham mereka. Maksudnya mimpi basah lah bahasa kitanya. Tapi diusahakan dengan bahasa yang sopan, enak didengar. Seorang wanita dalam mimpinya melihat apa yang dilihat oleh laki-laki. Apa yang dilihat oleh, apa yang dirasa oleh laki-laki ketika dia mimpi, mohon maaf, jima, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taghtasilu, man wajib mandi." Artinya dia junub dengan itu. Seperti laki-laki junub kalau itu. Dengan syarat apabila mendapati, kalau laki-laki kan mandi yang keluar, demikian juga wanita. Di setelah bangunnya dari tidur yang dia bermimpi tersebut. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, Ummu Salamah bertanya, Ummu Salamah diantaranya mendengar ketika Ummu Sulaim ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yastahyi min al-haqqi." Allah tidaklah malu daripada al-haq. Fa hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat? Apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia bermimpi? Qala na'am idza ra'at al-ma. Iya, wajib mandi kalau melihat ada air yang keluar. Maka kata Ummu Salamah, wa hal yakunu hadza? Apakah ini terjadi? Artinya ini terjadi pada wanita itu tidak umum. Tapi ada. Makanya Ummu Salamah sambil bertanya, apakah ini ada? Wahal yakunu ada? Apakah ini terjadi? Qala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah, iya. Terjadi. Famin aina an yakunu syabahu? Lantas dari mana adanya keserupaan? Artinya wanita juga seperti laki-laki yang punya sperma, ada air yang itu merupakan darinya adanya keserupaan anak tersebut dengan ibunya. Seperti anak tersebut serupa dengan ayahnya, adanya keserupaan dan kesamaan, kemiripan. Dari hadis ini, seperti hadis sebelumnya, adabnya para sahabat yang perlu kita tiru dalam bertutur kata, membahasakan mungkin sebagian orang merasa itu adalah mohon maaf ya semacam saru ataupun kurang enak didengar, misalnya dalam berbahasa fil mar'ati taro fi manamiha, tentang wanita melihat dalam mimpinya, ma ro'ar rojul, apa yang dilihat, apa yang dimimpi oleh laki-laki. Nah ini kan ingin memperhalus bahasa seperti ini, tapi dengan dipahami oleh yang ditanya. Tentunya Rasulullah memahami sekali tentang maksud dari ini, yaitu adalah dengan mimpi basah dalam bahasa kitanya. Kita pun kan membahasanya kan itu mimpi basah, tidak dengan mohon maaf ya mimpi jima ataupun mimpi berhubungan, tapi dengan mimpi basah. Nah ini ada juga dalam bahasa Arab, bahkan kaya bahasa Arab dengan istilah-istilah seperti ini. Istilah-istilah seperti ini. Dari hadis ini, di antara faedah yang bisa kita dapati, artinya wanita pun mengalami seperti yang dialami oleh laki-laki, yaitu mimpi, seperti laki-laki itu mimpi basah ini. Dan apabila mengalami seperti itu, maka kewajibannya sama seperti kewajiban laki-laki, yaitu mandi wajib karena dia dengan itu junub. Oleh karenanya, di antara sebab junub adalah mimpi basah dengan catatan yakin yang keluar tersebut adalah mohon maaf mani. Entah itu mani laki-laki ataupun perempuan. Adapun kalau tidak ada, walaupun dalam mimpinya itu adalah merasakan itu, bermimpi melakukan hubungan suami dan istri dalam mimpinya, berhubungan badan, tapi setelah bangun dia mendapatkan tidak ada tanda-tanda maninya yang keluar. Adapun ada basah tapi bukan mani. Yakin itu bukan mani. Karena sebagian tahu persis sifat-sifat mani. Maka tidak wajib mandi. Al-ma minal ma, hadis yang awal. Berlaku pada orang yang merasa di tidurnya dia bermimpi dengan mimpi basah ini tapi tidak mendapati air. Maka tidak wajib mandi. kecuali kalau melihat air, air mani tersebut. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tentang perhatiannya para sahabat bertanya terkait dengan sifih bersuci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tabi'in juga mereka perhatian bertanya kepada para sahabat tentang fikih bersuci. Dan itu bukan suatu hal yang dianggap tabu, tapi justru itu adalah bagian daripada keimanan, karena at-tahur satrul iman. Jadi ini diantara perkara yang penting, diantara pelajaran yang penting yang perlu orang-orang tua ini sampaikan kepada anak-anaknya yang akan, misalnya usia-usia ABG ini, akan mengalami yang seperti ini. Akan mengalami yang seperti ini. Sebelum mereka terjadi pada mereka, sudah dibekali. Sudah dibekali. Karena tidak jarang anak itu malu untuk menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan, mohon maaf, sampai setingkat haid, seorang anak itu malu untuk ketahuan kalau dia itu haid. Padahal dia harus tahu fikih tentang haid tersebut terkait dengan masalah bersuci ini, apa-apa yang saja yang tidak boleh dilakukan ketika haid, dan apa-apa saja kewajibannya setelah dia bersih, dan kapan, bagaimana tanda dia itu dianggap suci. Nah, demikian juga terkait dengan seorang anak yang sudah mendapati ini dalam tidurnya, menunjukkan dia sudah balik, sehingga tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang mungkin sebelum dia balik itu belum wajib. Dan dia pun artinya kesungguhannya untuk mengerjakannya masih kurang ketika belum balik. Nah, setelah balik diingatkan bahwasanya kamu sudah dewasa, sudah terkena beban syariat. Kena beban syariat, wajib sholat 5 waktu. Karena sudah ada padanya tanda bahwasanya dia itu sudah balik dengan ihtilam. Dengan ihtilam tadi. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga berlaku bagi wanita. Artinya ini dibekali yang seperti ini. Jangan sampai mereka masuk fase ini dalam keadaan masih buta huruf. Bisa saja mereka tetap sholat dalam keadaan mereka berhadas besar karena tidak mandi suci. Walaupun mungkin mandi biasa, kan gak ada niat dia mandi suci. Mandi besar ataupun mandi wajib yang mengangkat hadasnya dari hadas besar. Kan bedanya antara kita mandi wajib dengan mandi biasa, mandi untuk bersih-bersih badan, itu kan level niat. Ini namanya amal bi niat. Nah, kalau tanpa diniatkan, ya tetap dia walaupun badannya bersih, tapi tidak ada niat mengangkat hadas dengan mandinya tersebut untuk mengangkat hadas besarnya. Ingat, niat itu bukan dilapatkan. Niat suruh seorang memaksudkan dengan hatinya, dia mandi ini untuk mengangkat hadas besarnya. Oke lah, dia belum tahu sunah-sunah. Harus cuci tangan dulu, harus bersih, membersihkan kemaluannya dulu, kemudian wudhu dulu. Ini kan sunah. Yang penting adalah badannya terbasahi sekujur tubuh. Itu adalah kewajibannya. Sunahnya belum tahu. Itu adalah tidak mengapa, tapi dia mandi, badannya terbasahi semuanya dengan niat mengangkat hadas. Niat dalam hati mengangkat hadas besarnya dari junub ini. Karena dengan mimpi tadi, dia berstatus junub. Kemudian, Kita ambil hadis yang berikutnya, karena hadis yang ini kemarin pada pekan lalu itu adalah beberapa fikihnya sudah kita sebutkan di situ. Hadis berikutnya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in min al-janabati wa yaum al-jumu'ati wa min al-hijamati wa min ghusl al-mayyiti rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Dan hadis yang datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan masya Allah ya, di antara banyak riwayat tentang thaharah ini datangnya dari para istri Rasulullah SAW, terutama Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan tentang fikih thaharah. Ya karena artinya Aisyah ada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering bersamanya, tahu persis tentang apa-apa saja terkait dengan thaharah. Karena sedikit banyaknya terkait dengan thaharah ini adalah lebih privasi, jarang diketahui oleh orang yang tidak serumah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Aisyah kebetulan sebagai salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperhatikan hal ini dan meriwayatkannya kepada kita. Kata beliau, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu, mandi dalam konsep mandi janabah. Dengan tata cara mandi janabah itu min arba'in, dari empat sebab. Minal janabati, mandi karena junub. Sebab junub bisa karena berhubungan badan, bisa karena keluar mani, atau dua-duanya berhubungan badan dan di situ ada keluar mani. Keluar mani ini bisa disebabkan oleh berhubungan badan dan bisa disebabkan oleh mimpi basah. Atau keluar maninya dengan cara yang tidak pantas dan haram lah. Mohon maaf ya. Misalnya dengan onani dan yang semisal dengannya. Tetap dia junub dan wajib mandi janabah. Tetap dia junub dan mandi janabah. Yang penting ada keluar mani. Al-ma' min al-ma' tadi itu sebagai pegangan. Yang kedua, wa yaumal jumu'ati. Mandi dengan konsep mandi junub, mandi janabah, atau mandi wajib adalah hari Jumat. Akan datang pembahasannya insya Allah nanti terkait dengan mandi Jumat. Lebih khusus lagi, hadisnya akan sebutkan kembali. Wa minal hijamati. Dan mandi karena berbekam. Hijama ini adalah berbekam. Wa min ghusli al-mayyiti, dan mandi janabah karena memandikan jenazah. Hadis riwayat Abu Dawud, di sini keterangannya adalah hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, tapi kebanyakan para ulama peneliti hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif sanadnya. Kata Imam Abu Zur'a, la yasihu hadza, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Sehingga terkait dengan mandi janabah, dalilnya banyak sekali. Ijma para ulama, junub adalah wajib mandi janabah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian junub maka fattaharu, bersucilah dengan mandi. Dengan mandi. Hatta taktasilu. Illa abiri sabilin hatta taktasilu. kecuali orang yang lewat sampai dia mandi, boleh dia ikut sholat. Ini menunjukkan bahwasanya dari Al-Quran pun menunjukkan bahwasanya orang yang junub wajib mandi, mandi janabah. Hadis banyak sekali, baru beberapa hadis yang kita baca sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya orang yang junub, baik junubnya disebabkan jima atau junubnya adalah karena keluar mani atau mimpi basah yang keluar mani, sebagaimana tadi kita singgung. Wa yaumul jum'ah, yang kedua adalah mandi Jumat, al-khilaf para ulama. Memang jumhur, dinisbatkan kepada jumhur, mandi wajib. Mandi dengan konsep mandi janabah untuk hari Jumat itu hanya sebatas sunnah mu'akadah. Ini jumhur ulama. Tapi tidak sedikit juga para ulama mengatakan wajib. Karena akan datang hadis-hadis yang mengarah tentang wajibnya, akan searah wajibnya mandi Jumat ini. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang sudah baligh. Hadis-hadis sahih akan datang. Satu ataupun dua hadis setelah ini. Selang satu ataupun dua hadis setelah hadis yang kita baca ini. Kemungkinan di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa dengan hadis yang berbicara, membahas tentang pentingnya mandi ketika seseorang ingin menghadiri sholat Jumat di masjid. Wa minal hijamati, mandi dengan konsep mandi junub dengan sebab berbekam. Ini tidak ada dalil kecuali hadis ini yang dhaif ini, dikatakan oleh Imam ataupun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa masru'iyatul ghusli minal hijamati la wujubal ghusli. Tidak ada kewajiban mandi. Tidak ada kewajiban. Ala anna ba'du ulama dha'afa al-hadis. Para ulama mendhaifkan hadis ini. Wa qala innahu la yusannu al-ghuslu minal hijamah. Ini adalah sunnahnya. Mandi dengan konsep mandi janabah karena berbekam. Ya sah-sah saja seseorang mandi. Tapi mandi untuk karena keringatan, karena ingin membersihkan badan, tapi bukan karena mandi ini adalah sunnah dengan konsep mandi janabah disebabkan dia berbekam. Walhasil, seandainya hadis ini pun sahih, itu hanya sebatas perbuatan Nabi. Tidak sampai perintah ke arah wajib. Itu perbuatan. Kemudian hadis ini ternyata dhaif. Sudah cukup untuk mengatakan bahwasannya mandi janabah dikarenakan berbekam itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Kalau mau mandi dengan mandi biasa, itu ya sah-sah saja. Artinya haknya seseorang tanpa menganggap itu adalah sebuah sunnah. Karena kalau menganggap sebuah sunnah kan butuh dalil. Ada dalilnya? Ya betul ada dalilnya, akan tapi secara sanad hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk diamal dengannya itu tidak kuat. Para ulama mendhaifkannya. Termasuk yang tidak ada sunnahnya, mandi karena mimisan, atau mandi seseorang karena pendarahan. Pendarahannya itu, qadarullah keluar, mohon maaf ya, dari anusnya. Keluar dari itu. Ini kan darah keluar dari, apakah saya wajib mandi? Tidak ada kewajiban mandi dari itu semua. Apalagi riskan ya, seorang dalam kondisi kesehatan tubuhnya, kemudian dia paksakan diri dengan mandi, meskipun dia itu dengan mandi air hangat, itu adalah riskan. Sensitif badan ini terkadang masuk angin bab itu. Yang jelas, dia dengan berbekam ataupun dengan adanya pendarahan, entah mimisan, itu tidak menjadi junub dan tidak ada sunahnya untuk dia mandi dengan konteks mandi janabah. Adapun dia ingin mandi seperti mandi biasa, itu adalah haknya. Kemudian terkait dengan yang berikutnya, wa min ghuslil mayyit, mandi dengan konsep mandi janabah karena selesai habis memandikan jenazah. Ini selain hadis ini dhaif ya. Seandainya sahih, oh berarti Nabi SAW juga ikut memandikan mayit. Jadi tidak ada salahnya kalau memang seseorang sekalipun dia nabi ataupun seorang ulama memandikan mayit. Namun hadis ini dhaif. Datang dari hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, bunyinya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Ada perintah. Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Tentunya ada istilah perintah-perintah mandi tersebut adalah mandi dengan konsep mandi janabah. Barang siapa yang memikul, membawa jenazah maka hendaknya dia berwudu. Dia berwudu. Bagaimana status kekuatan hadis ini? Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Bulughul Marm wa huwa ma'lul. Ma'lul, lemah, cacat hadis ini. Makanya Ali bin Madini, Imam Ahmad, Adz-Dzahabi, Ibnu Munzir mengatakan la yasihu fil babi syai'un. Tidak ada yang sahih dalam bab wajibnya mandi karena memandikan jenazah, memandikan mayat. Termasuk yang mendoakan hadis ini adalah Imam Bukhari, Abu Hatim, dan yang lainnya. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat annahu la ghusla ala man ghusala al-mayyit. Tidak ada kewajiban mandi dengan konsep mandi janabah, tapi karena dia ingin, artinya tidak ada kewajiban mandi dengan konsep mandi janabah karena dia disebabkan karena memandikan jenazah, itu tidak ada kewajiban. Kembali ya, jangan sampai seseorang ini sudah memandikan memandikan jenazah, kemudian ayo kita segera kita sholat sekali kapan kok saya tadi belum mandi, habis memandikan ini, ya tidak ada kewajiban mandi. Tapi kalau merasa badannya ingin mandi, ingin bersih-bersih lah, itu ya sah-sah saja. Tapi bukan menganggap itu adalah sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Dan tidak ada keterikatan antara seseorang dengan jenazah. Karena jenazah suci. Jenazah itu adalah suci. Memandikan jenazah tidak membuat seseorang itu najis. Dan seandainya pun dia mungkin diproses memandikan jenazah, mungkin terkena najisnya jenazah tersebut, ya cukup dengan membersihkan yang najisnya, menghilangkan najisnya dengan mencuci tangan. Tapi untuk sampai wajib mandi seperti mandi janabah, tidak ada hadis dan tidak ada dalil. Memang ada di antara para ulama yang mewajibkan seperti Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, dan Zuhri dinukilkan wajibnya memandikan air mandi dari sebab memandikan mayat ataupun jenazah. Namun kata Ibnu Qudamah as-sahih, yang sahih adalah pendapat jumhur insyaallah li annal wajib minasyar'i wa lam yarid fi hadha nassun, karena untuk mengatakan wajib itu adalah hukum syariat, sedangkan ini tidak datang nas dalil menunjukkan itu. Wala huwa fi makna al-mansur. Tidak ada yang semakna ini juga yang ada nasnya. Termasuk seseorang habis mengangkat mayat, kan tadi disebutkan dalam hadis, wa man hamalahu, barang siapa yang mengangkat, mengangkat mindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun dia mikulnya, ataupun baik bersentuhan langsung dengan mayat tersebut, tidak perlu berwudu kalau dia dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, karena hadisnya itu dhaif dan tidak ada hubungannya dengan dia menyentuh jenazah tersebut, menjadi batal wudunya secara makna. Adapun secara dalil tadi ya, ada dalilnya berwudu dari sebab mengangkat jenazah tapi doi. Adapun tentang yang ada dalam hadis ini, syar'inya seseorang mandi disebabkan oleh janabah dan yang kedua Jumat. Jumat bukan karena junub, tapi karena mendatangi Jumatnya tersebut. Manikta salah yaumal Jum'ati guslal janabah. Itu hadisnya yang menguatkan. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, dengan mandi seperti konsep mandi janabah, tsumma ata fi sa'atil ula, kemudian datang ke masjid di jam yang pertama, maka annahu qarraba badana, seakan-akan dia berkurban, menyembelih kurban seekor unta sendiri, bukan berserikat tujuh orang, sendiri seekor unta. Saya di sini adalah konsep mandi Jumat itu adalah seperti mandi janabah. Ya kalau ternyata dia junub di hari Jumat tersebut, kemudian dia mandi, ya sudah cukup dengan satu niat tadi, dengan satu mandi tersebut niatkan untuk junub dan juga niatkan untuk bersuci daripada junub dan juga untuk berjumatnya. Disebutkan penyebab yang lain mandi itu seperti mandi ingin masuk Mekah sebagaimana Ibnu Umar, idza daqala adnal harama amtaka anit talbiyati tsumma yabitu bi ritwa tsumma yusalli bihi subha wa yaktasil. Ibnu Umar ketika ingin masuk Mekah, maka dia berhenti bertalbiyah, kemudian berenginap di daerah Ritwa, sholat subuh, mandi. Dan dia menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Cuma walau-walau apakah ini adalah mandi dengan konsep mandi janabah atau mandi biasa ketika ingin masuk Mekah, tapi itu diamalkan oleh Ibnu Umar mandinya. Dan jelas tidak wajib. Ada istilahnya mandi umroh. Umroh sebenarnya bukan dengan konsep mandi janabah, mandi biasa bersih-bersih karena mau umroh. Karena mau umroh ya, termasuk ya dia motong kuku. Kukunya, walaupun ada sebagian menganggap bahwa dengan konsep mandi janabah, tapi itu tidak wajib, tidak ada yang mewajibkannya dari para ulama. Wallahu a'lam, sementara ini yang jelas sebab mandi itu hanya tadi. Pertama karena mimpi basah, yang kedua karena berhubungan badan meskipun dia tidak sampai mengeluarkan mani. Yang ketiga wajibnya itu karena mandi Jumat. Alal khilaf tentunya. Ada khilaf apakah sampai wajib atau sekedar sunah mu'akkadah. Akan datang pembahasan ini di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi yang disebutkan adalah mandi ketika seseorang masuk Islam. Mandi karena untuk masuk Islam, untuk iktisal ala man aslama. Akan datang juga. Wallahu alam bisawab, sementara ini mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang pas tersampaikan. Kemudian wabillahi taufik wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.